Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-125. Seperti biasa, kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjut dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rizqa 'ala alladziina la yu'minuun. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah kesesatannya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, berat, seolah-olah sedang naik ke atas, ke langit. Kadzalika yaj'al Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah akan timpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Sangat jelas kita lihat bagaimana di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Islam sebagai hidayah dan anugerah terbesar. Siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk dia mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menjadikan Islam sebagai agamanya. Ini juga sebagai pertanda bahwa agama selain Islam adalah agama yang berada di atas kesesatan. Karena itu Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu hanyalah Islam. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengatakan kalau Islam itu agama yang paling benar. Tidak perlu khawatir untuk menyampaikan di depan khalayak umum bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia ada di atas kesesatan. Kita lihat tafsirannya. فَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يُوَفِّقَهُ لِقَبُولِ الْحَقِّ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ. Kata Allah di ayat ini, barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi taufik menerima kebenaran, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima tauhid dan keimanan. Tauhid dan keimanan adalah inti daripada ajaran Islam. Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Wa may yasha'a yudhillahu yaj'al sadrahu fi halin shadidatin min al-inqibal an qabulil haqq an qabulil huda kahali man yas'ad fi tabaqatil jawil 'ulya fayusabu bi dhiqin shadidin fi tanaffus. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya dalam keadaan berat, sesak dan tertutup dari menerima petunjuk. Persis seperti orang yang melewati lapisan-lapisan udara yang paling tinggi. Semakin tinggi semakin sesak, sehingga ada dalam kesempitan dalam bernapas. Seperti itu keadaan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadanya terasa sempit, tidak nyaman, tidak lapang, tidak tumakninah. Sesak seperti orang yang melewati lapisan-lapisan udara di ketinggian. Wa kama yaj'alullahu sudural kafirina syadidatul dhiq wal inqibal, kadzalika yaj'alul 'adzab 'alal ladzina la yu'minuna bihi. Maka sebagaimana Allah jadikan dadanya orang kafir itu sangat sempit dan tertutup, demikian pula Allah jadikan azab seperti itu menimpa orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tidak mau menjadikan Islam sebagai agamanya. Orang-orang kafir, mereka disebut kafir itu karena hatinya tertutup. Semua orang kafir hatinya dalam keadaan tertutup. Maka demikian keadaan orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Berikutnya ayat yang ke-126. Allah berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Wa hadza, inilah jalan Rabbmu yang lurus. Qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Sungguh kata Allah, kami telah merinci ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, bukti-bukti, hujah-hujah, liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Ada hubungan yang jelas antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, di mana di ayat yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya sehingga bisa menerima Islam. Di ayat ini Allah katakan inilah jalan Rabbmu yang lurus, yaitu Islam. Islam inilah jalan Rabbmu yang lurus. Kami telah merinci segala bukti yang menunjukkan akan hal itu, semua hujjah liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Kita lihat tafsirannya. Wa hadzal ladzi bayyanahu laka ayyuhar rasul, kata Allah di ayat ini, inilah yang telah kami jelaskan kepadamu wahai rasul. Huwa at-tariqul musilu ila ridha rabbika wa jannatihi, inilah jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Rabbmu dan surganya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yabdaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan pelakunya di akhirat justru termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena tidak sampai kepada keriduan Allah, gak sampai ke surga. Hanya Islam yang bisa menyampaikan seseorang kepada keriduan Allah dan ke surganya. Kata Allah di ayat ini, inilah yang telah kami jelaskan kepadamu wahai Rasul, yaitu jalan yang bisa mengantarkan kepada keriduan Rabbmu dan ke surganya. Qad bayyanal barahina limay yatadzakkar min ahli al-uqul ar-rajihah. Sungguh kami, kata Allah di ayat ini, sudah menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan hal itu bagi siapa yang mau mengambil pelajaran dari kalangan orang-orang yang berakal kuat. Karena hanya orang-orang yang berakal yang mau mengambil pelajaran, hanya orang-orang yang berakal yang mau berpikir, hanya orang-orang yang berakal yang bisa mudah memahami sesuatu. Makanya sering disebut oleh Allah kata ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal. Nah, Allah suruh mereka untuk berpikir, Allah suruh mereka untuk bisa mengambil pelajaran. Waliyatadzakkar ulul albab, hendaknya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran, mengerti, memahami dengan baik. Nah, selanjutnya ayat yang ke-127, Allah berfirman, lahum darus salam inda rabbihim, bagi mereka disiapkan negeri, tempat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan di sisi Rabbnya. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dia Rabbnya lah yang menjadi penolong mereka. Yang akan menjadi penjaga bagi mereka, bima kanu ya'malun, oleh sebab apa yang telah mereka kerjakan. Ayat yang ke-127 ini juga masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, tahu bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya agama yang bisa menyampaikan kepada keriduan Allah dan surganya. Islam adalah jalan yang lurus. Maka bagi mereka, kata Allah di ayat ini, darussalam, negeri yang penuh dengan apa? Keselamatan. Negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Nah, Allah yang akan menjadi pelindung mereka, penolong mereka karena apa yang mereka kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, lil mutadzakkirina 'inda rabbihim jalla wa 'ala yaumil qiyamah, darus salamati wal amani min kulli makruhin wa hiya al jannah wa huwa subhanahu nasiruhum wa hafidhuhum jazaan lahum bisababi a'malihim as-salihah. Kata Allah, lil mutadhakkirin 'inda rabbihim jalla wa ala yaumil qiyamah darus salam. Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran di sisi Allah jalla wa ala pada hari kiamat, ada tempat yang penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala hal yang tidak disukai. Wahia al-jannatu. Apa itu? Surga. Tempat yang penuh dengan keselamatan dan keamanan itu tidak ada lain kecuali apa? Surga. Jadi inilah tafsiran dari kalimat darussalam. Lahum darussalam, bagi mereka tempat yang penuh dengan keselamatan, yaitu surga. Keselamatan yang Allah berikan di surga bagi para penghuninya itu keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang tidak ada kekurangannya sedikit pun di dalamnya. Keselamatan dan keamanan min kulli makruhin, dari segala hal yang tidak disukai. Wa huwa subhanahu nasiruhum. Kemudian Allah tegaskan di ayat ini bahwa Dia Allah yang akan menjadi penolong mereka dan yang akan menjadi penjaga mereka. Jazaan lahum, ini semua sebagai balasan bagi mereka bisa babi a'malihim as-salihah, oleh sebab amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan. Nah, berikutnya ayat yang ke-128. Allah berfirman, wa yawma yakhshuruhum jami'an ya ma'shara jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya. Mengumpulkan seluruh makhluk-makhluknya. Ya masyarul jinni, kemudian Allah mengatakan, wahai golongan jin, sungguh kalian telah banyak menyesat golongan manusia. Kemudian para pembela golongan jin dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami dulu mengambil manfaat dari sebagian yang lain, sebagian kami saling memberi manfaat kepada sebagian yang lain. Kemudian engkau telah sampaikan kami kepada ajal kami yang telah engkau tetapkan untuk kami. Qala, Allah berfirman, annaru maswakum, nerakalah yang akan menjadi tempat kalian. Khalidina fiha illa masya Allah, mereka akan kekal di dalam neraka kecuali siapa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkur ayyuhar rasul yawma yahshurullahu ta'ala al-kuffar wa awliya'ahum min syayatinil jinni. Kata Allah, ingatlah wahai Rasul, suatu hari di mana Allah akan kumpulkan orang-orang kafir dan yang menjadi penolong-penolongnya dari golongan setan bangsa jin. Fayaqul, di hari itu Allah akan mengatakan, ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin, qad adlaltum katsiran minal insi, sungguh kalian telah menyesatkan banyak dari golongan manusia. Wa qala awliya'uhum min kuffaril insi, maka berkatalah para penolongnya dari manusia-manusia kafir, rabbana qad intafa'a ba'dhuna bi ba'dhin, wahai rabb kami, sungguh dulu sebagian kami telah mengambil manfaat dari sebagian yang lainnya. Kami dengan bangsa jin itu saling memberi manfaat, begitu. Wa balaghna al-ajala alladhi ajjaltahu lana binqidha'i hayatina ad-dunya. Kemudian engkau telah sampaikan kami kepada ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami, binqidha'i hayatina ad-dunya, dengan terputusnya kehidupan dunia kami. Qala Allah Ta'ala lahum, maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, annaru maswakum, ay makanu iqamatikum khalidina fiha, nerakalah yang akan menjadi tempat kalian, enggak ada alasan apapun. Makan iqamatikum, tempat tinggal kalian, khalidina fiha, kalian akan kekal di dalamnya. Illa man syaa Allah adama khuludihi fiha min usatil muwahhidin, kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kekal di neraka, min usatil muwahhidin, dari ahli tauhid yang bermaksiat. Jadi ketika ada sekelompok manusia yang bersekongkol dengan bangsa jin, saling memberi manfaat, kerjasama dalam kekafiran, maka semuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ke dalam neraka tanpa terkecuali, akan kekal di dalamnya. Kalau yang kafir, adapun kalau yang dari kalangan ahli tauhid yang melakukan kemaksiatan, jika Allah berkehendak maka Allah akan angkat, tidak akan dikekalkan di dalamnya. Oleh karena itu, ini sebagai teguran, peringatan dari Allah agar kita tidak melakukan kerjasama dengan golongan jin. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang meminta bantuan kepada mereka, apalagi kalau sampai pada tingkatan menjadi hamba mereka. Jin itu kalau kita meminta kepadanya akan sangat senang, sehingga apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh jin. Ya. Karena itu bentuk keriduan mereka. Nanti di akhirat, orang-orang yang bersekongkol dengan jin ini akan dikumpulkan, bahkan dipanggil oleh Allah bangsa jin secara khusus, ya ma'syaral jin, hei golongan jin, qad istakthartum minal ins, kalian sudah menyesatkan banyak manusia. Sekalipun alasannya Tidak sedikit dari manusia yang mengambil manfaat dari bangsa jin itu. Allah katakan, untuk kalian ada tempat yang khusus. Apa itu? Neraka. An-naru maswaku. Neraka menjadi tempat tinggal bagi kalian. Kalian akan kekal di dalamnya. Ini sebagai bentuk kebijaksanaan Allah. Sekaligus hukuman dari Allah untuk mereka. Di akhir ayat Allah katakan, inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tafsirannya, inna rabbaka hakimun fi tadbirihi wa san'ihi. Sesungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana dalam segala pengaturannya dan ciptaannya. Alimun bijami'i umuri ibadihi. Dan maha tahu terhadap segala urusan hamba-hambanya. Enggak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami timpakan, kami kuasakan sebagian orang-orang yang zalim itu kepada sebagian yang lainnya. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka kerjakan. Enggak akan ada yang berkuasa di tengah kaum yang zalim kecuali penguasa yang zalim. Karena itu dikatakan bahwa penguasa itu gambaran kondisi rakyat. Kalau rakyatnya jahat, maka penguasa yang menjadi pimpinannya juga jahat. Kalau rakyatnya zalim, maka yang menjadi pimpinannya pun sosok yang zalim. Seperti itu gambarannya. Karena pemimpin juga bagian dari rakyat pada awalnya. Jelas sekali Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami kuasakan sebagian kaum yang zalim kepada sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau rakyatnya zalim, rakyatnya banyak melakukan kemungkaran kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, jangan berharap mendapatkan pemimpin yang baik. Rakyat itu memang selalu menuntut hak, tapi lupa akan kewajiban. Inginnya dipimpin oleh seorang yang adil. Tapi kondisi rakyat sendiri carut marut. Gak akan mungkin itu terjadi. Gak akan mungkin itu terrealisasi ya. Makanya dulu beberapa orang datang ke hadapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Waktu sahabat Ali jadi khalifah, mereka mengatakan, dulu di zaman Abu Bakar menjabat khalifah, di zaman Umar menjabat sebagai khalifah, penuh dengan keadilan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kenyamanan, semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi sekarang semenjak engkau menjabat sebagai khalifah, banyak kekacauan yang terjadi, kerusakan ini dan itu, banyak keributan. Apa jawab sahabat Ali bin Abi Thalib? Ketika Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah, yang menjadi rakyatnya aku dan orang-orang seperti aku. Sedangkan sekarang saat aku menjabat sebagai khalifah, yang menjadi rakyatku adalah kamu dan orang-orang seperti kamu, orang yang rusak. Jadi penting bagi kita untuk introspeksi diri, bersabar, tunaikan kewajiban sebagai rakyat yang baik. Ya. Jika hak kita tidak dipenuhi, maka Allah yang akan memenuhi hak kita. Tidak perlu khawatir. Jangan sampai ada kebijakan yang dianggap merugikan sedikit, terus demo, ya, bikin kekacauan, kerusakan. BBM naik sedikit, rame gitu. Sabar, insya Allah tidak akan mengurangi rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kita. Enggak perlu marah, karena yang mengatur rezeki itu Allah azza wa jalla. Kita enggak mengatur rezeki, ada yang ngatur rezeki kita. Siapa? Allah azza wa jalla. Biarpun harga bakso sampai 50 ribu satu porsi, enggak perlu khawatir. Khawatir enggak bisa makan bakso soalnya mahal, 50 ribu satu porsi. Siapa yang ngatur rezeki? Allah. Bisa jadi Allah tambah rezeki kita sehingga kita bisa tetap menikmatinya walaupun harganya sudah 50 ribu. BBM Pertalite sekarang 10 ribu 1 liter, marah-marah, bukan solusi. Ya. Allah yang ngatur rezeki kita. Tenang saja, tetap akan ada jalannya. Ya. Gak perlu khawatir, justru yang perlu untuk kita lakukan adalah tingkatkan ketaatan, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan tanggungan rezekinya itu atas Allah. Ya. Enggak ada yang mati karena enggak kebagian pertalit. Enggak ada yang mati karena enggak kebagian Pertamax misalnya. Jadi tidak perlu khawatir. Justru sekali lagi yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri, muhasabah. Bisa jadi naiknya harga barang itu karena ada kesalahan yang kita lakukan, karena ada kemaksiatan, karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Jangan dikira hanya zaman sekarang aja harga-harga naik. Zaman Rasul dulu naik harga. Rasul hanya mengingatkan, Allah yang menentukan. Ya. Karena itu tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bersabar, banyak berdoa. Semoga Allah memberikan segala kemudahan. Kita lihat tafsirannya, ayat 129. Wa kama sallatna syayatin al-jinni ala kuffaril insi fakanu awliya lahum nusallitul zalimina minal insi ba'dahum ala ba'din fid dunya bisababi ma ya'malunahu minal ma'asi. Sebagaimana kami kuasakan setan-setan bangsa jin kepada manusia-manusia kafir Jadi yang memimpin manusia-manusia kafir itu setan-setan bangsa jin. Sebagaimana kami kuasakan, kata Allah, setan-setan bangsa jin kepada manusia-manusia kafir, sehingga mereka manusia-manusia kafir itu menjadi pembelanya. Nusallitu dhalimina minal insi, maka kami pun kuasakan orang-orang yang zalim, ba'dihim ala ba'd, sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Yang memimpin golongan zalim adalah zalim, pemimpin yang zalim. Fid dunia, di dunia, bisababi ma ya'malunahu minal ma'asi, oleh sebab apa yang telah mereka kerjakan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian ayat yang ke-130, Qala ya masyarul jinni wal ins alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kata Allah, wahai golongan jin dan manusia, belumkah datang kepada kalian para rasul, utusan-utusan dari kalangan kalian yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan mengingatkan kepada kalian soal pertemuan kalian dengan hari ini? Qalu, mereka mengatakan, syahidna ala anfusina, kami bersaksi atas diri-diri kami. Qorrat sumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia benar-benar telah menipu mereka. Wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, mereka bersaksi atas diri-dirinya bahwa mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada golongan jin dan manusia, sakolain, dua golongan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, soal adanya para rasul yang telah diutus, yang menyampaikan ayat-ayat Allah dan mengingatkan soal pertemuan mereka dengan suatu hari yang disebut dengan hari kiamat, hari akhir. Tafsiran dari ayat ini, ayyuhal musyrikuna minal jinni wal insi, Allah menyeru kaum musyrikin dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir, ada jin yang muwahhid, ahli tauhid, ada juga jin yang musyrik. Allah menyeru golongan jin dan golongan manusia yang musyrik. Alam ya'tikum rusulun min jumlatikum, apakah belum datang kepada kalian para rasul, utusan-utusan dari kalangan kalian? Wa zahirun nusus yadullu ala anna ar-rusul minal insi faqat. Kemudian dikasih keterangan di sini bahwa zahir dari nas-nas yang ada menunjukkan bahwa para rasul itu hanya dari golongan manusia saja. Jadi tidak ada rasul dari golongan jin. Yukhbirunakum biayati alwadihati almustamalah alal amri wan nahi, yang mengabarkan kepada kalian soal tanda-tanda atau bukti-bukti yang nyata, jelas, yang meliputi perintah dan larangan. Wabayanil khair wasyarr, dan penjelasan soal kebaikan dan keburukan. Wa yahdharunakum liqa'a 'adzabi fi yaumil qiyamah, dan mengingatkan kalian soal akan adanya azabku pada hari kiamat. Qala haula'i al-musyrikun minal insi wal jin, kemudian kaum musyrikin dari golongan manusia dan jin itu menjawab, kata Allah di ayat ini, syahidna 'ala anfusina, kami bersaksi atas diri-diri kami, bi anna rusulaka qad balaguna ayatika, bahwasanya para rasulmu, utusan-utusanmu telah menyampaikan kepada kami bukti-bukti yang datang darimu. Wa anzaruna liqa'a yaumina hadza, dan mereka pun telah mengingatkan kami soal pertemuan kami dengan hari ini, hari kiamat. Fakadzabnahum, tapi kami mendustakan mereka. Jadi mengaku, golongan jin dan manusia yang musyrik itu mengaku kalau dulu sewaktu di dunia itu sudah ada datang utusan Allah menyampaikan segala bukti, segala hujah, termasuk menyampaikan akan kedatangan hari kiamat dan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa khada'at haula'il musyrikin zinatul hayatid dunya, namun perhiasan kehidupan dunia itu telah menipu golongan musyrikin itu, kata Allah. Wa syahidu 'ala anfusihim, mereka bersaksi atas diri-dirinya, annahum kanu jahidina wihdaniyatallah, bahwa mereka itu menentang keesaan Allah, mukadzibina lirusulihi alaihi wassalam, dan mendustakan para rasulnya alaihi wassalam. Enggak ada alasan lagi di hadapan Allah. Semua enggak bisa berkelit ya. Mengaku, termasuk kaum musyrikin dari golongan jin dan manusia. Dan ini sebagai bukti kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum suatu kaum, suatu golongan kecuali setelah tegak hujah kepadanya. Dan itu dijelaskan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-131. Insyaallah ini akan kita sampaikan di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.